Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diinformasikan kepada antum semua, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Al-Ustaz Usamah Mahri hafizahullah. Namun beliau sekarang masih dalam perjalanan kemari dari Bintaro. Insyaallah sambil menunggu kedatangan Al-Ustaz Usamah hafizahullah, ada hal yang mungkin bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu tentang as-sa'adah, tentang hakikat dari kebahagiaan. Tentunya kita semua menginginkan untuk hidup bahagia. Tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan. Tidak ada di antara kita yang tidak mengharapkan. Kita semua mengharapkan bisa hidup bahagia. Bahkan dalam konsep Islam, tidak hanya bahagia di dunia, namun pada hakikatnya yang sejatinya adalah bahagia di akhirat. Bersamaan dengan tidak adanya manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan, namun barakallahu fikum, berapa banyak orang yang menginginkan kebahagiaan namun tidak mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana mungkin dia mendapatkan kebahagiaan, hidup bahagia? Bagaimana mungkin dia mendapatkan kebahagiaan sedangkan dia tidak mengetahui apa itu hakikat dari kebahagiaan? Jadi sebatas dengan apa yang dia ketahui arti dari sebuah kebahagiaan, itulah yang dia kejar. Sebagian orang mengartikan kebahagiaan dengan banyaknya uang, banyaknya harta. Sebagian lagi menganggap yang namanya bahagia itu hidup semaunya. Pengen jalan, jalan. Pengen naik gunung, naik gunung. Pokoknya dia gak mau diatur, pengen bebas, tidak mau terikat, tidak mau yang lainnya, pokoknya bebas. Itu menurut dia kebahagiaan. Sebagian lagi menganggap bahwasanya kebahagiaan itu kalau bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, senang dengan aktivitas sosial, senang dengan melayani masyarakat atau yang lainnya. Ayat lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah, semua dilatar belakangi dengan latar belakang yang berbeda sesuai dengan pendidikannya, latar belakang suku dan budayanya atau keluarganya. Ayat lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah, maka tak jarang kita dapatkan dari semua orang yang menginginkan kebahagiaan, hidupnya hancur. Ada yang depresi, ada yang narkoba, ada yang berakhir dengan dipenjara di KPK, ada yang hidupnya ngenes, ada yang matinya naam su'ul khatimah karena dia menganggap bahwa bahagia itu hanya di dunia, dan seterusnya. Ayat lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sejatinya dalam Islam dijelaskan hakikat kebahagiaan, yaitu bahagia adalah ketika seseorang bisa mentaati Allah, Bahagia adalah ketika seseorang bisa berjalan mentaati Allah dan Rasulnya, beribadah hanya kepada Allah semata, menjalankan syariatnya sampai dia bertemu kepada Allah dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu hakikat dari kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, namun hakikatnya adalah kebahagiaan di akhirat, yaitu Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu para ulama kita menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan, meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau tadi kita lihat, atau di sebagian masyarakat kita lihat, karena arti kebahagiaan dia sudah salah, karena dia menganggap kebahagiaan itu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan seterusnya, sukses itu dia pikir hanya dengan punya rumah mewah, punya mobil bagus dan seterusnya, pagi, siang, malam kerja, melupakan ibadah. Kalau kita lihat, masya Allah, ada yang pagi, siang, malam kaki di atas, tangan di bawah, nyungkir balik nyari uang, lupa ibadah. Sudah uangnya banyak, hartanya banyak, pelitnya setengah mati, bahkan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya ada yang orang hidupnya pas-pasan, sehari mungkin hanya dapat sekian puluh ribu, 20 ribu, 30 ribu, namun bisa menyisihkan sedekah. Ketika diminta ta'awun tenaganya, siap meluangkan waktunya. Ketika diminta ta'awun untuk dakwah, hartanya siap untuk mengeluarkan hartanya. Padahal bagaikan bumi dan langit kekayaannya. Apa letaknya? Itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah bahagia. Ini hakikat kebahagiaan seorang muslim. Hidup bahagia di dunia dengan ketaatan kepada Allah, dan hidup bahagia di akhirat dengan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ayyul ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Min asbabis sa'adah," di antara sebab-sebab yang dapat kita usahakan untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama adalah al-imanu billahi wal amali salih. Al-imanu billahi wal amalu salih, yaitu beriman kepada Allah dan melakukan amalan salih. Ini syarat kebahagiaan mutlak. Tidak ada kebahagiaan yang diraih tanpa ini. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa iman dan amal saleh. Tidak ada keberuntungan di dunia dan kelak di akhirat yang diraih tanpa beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha," barang siapa yang melakukan amalan saleh dari laki-laki dan perempuan, "wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," dan dia beriman, maka kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Disebutkan oleh al-Imam, disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan al-hayatu thayyibah dalam ayat ini, kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah dalam ayat ini, kata Ibnu Abbas, al-hiya atau hiya al-hayatu sa'idah, yaitu kehidupan yang bahagia. Ini syarat yang pertama. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan thayyibah. Kata Ibnu Abbas, hayatu thayyibah hiya al-hayatu sa'idah, kehidupan yang bahagia. Syarat utama ketika kita menginginkan keberuntungan, syarat utama ketika kita menginginkan hidup bahagia, syarat utama ketika kita menginginkan hidup sukses, tidak hanya di dunia dan di akhirat, adalah beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh. Maka ketika Allah memberikan taufik untuk kita beriman kepada Allah, memberikan taufik lapang dada hati kita, kita melihat dada kita, kita melihat hati kita lapang untuk menerima syariat Islam dari A sampai Z-nya, maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang sangat agung ini. Betapa banyak, waliyadzubillah, sebagian kaum muslimin yang mengaku dia beriman, yang mengaku dia beragama Islam, namun hatinya merasa berat, hatinya merasa sempit, waliyadzubillah, terhadap sebagian syariat Islam. Maka ketika kita Allah berikan hidayah dan taufik untuk beriman kepada Allah, untuk lapang hatinya, maka sebuah kenikmatan yang begitu besar. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Jangan dikira duduknya antum di sini, ada yang rumahnya di Bintaro, ada yang rumahnya di Cengkareng, ada yang rumahnya di sana dan di sini, naik motor, kadang kepanasan, kadang kehujanan, ada yang bawa anak, ada yang istri, padahal hari liburnya hanya hari Ahad atau satu Ahad antum luangkan untuk ngaji. Allah mudahkan antum untuk pergi taklim. Coba lihat sebagian saudara kita, jangankan untuk taklim sepekan sekali, untuk sholat saja berat. Jangankan di setiap hari dia untuk melaksanakan sholat, di detik-detik kematiannya, di detik-detik kematiannya, ditawarkan sholat sama anaknya, berat. Pernah anak mengunjungi seseorang, orang awam, dalam keadaan sakit, seingat anak gagal ginjal, perutnya besar, kelihatan dari dirinya orang jauh sholat lah, kukunya panjang-panjang dan seterusnya lah, kelihatan jauh sholat. Ditawarkan sama anaknya untuk sholat, apa jawabannya? Nak, bapak berat untuk melaksanakan sholat. Padahal dokter sudah memvonis, angkat tangan penyakitnya, rumah sakit ini tidak mampu, yang mampu hanya beberapa rumah sakit di Singapura atau rumah sakit mana gitu. Gak lama mendengar berita meninggal. Bayangkan. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka bersyukurlah ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, nikmat iman, nikmat amal soleh yang Allah berikan kepada antum. Kalau dunia yang hilang bisa dicari, motor hilang bisa dicari, uang hilang bisa dicari, kita jatuh bangkrut bisa kita usahakan, berusaha-berusaha untuk bangun lagi. Namun ketika iman yang hilang, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua, hidayah di tangan Allah, dan konsekuensinya sangatlah besar di dunia dan kelak di akhirat. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunyati la jannah, inna fid dunyati la jannatan man lam yadkhilha lam yadkhil jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang tidak pernah memasuki, merasakan, barang siapa yang tidak pernah atau barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Apa surga di dunia? Kenikmatan beribadah kepada Allah, keimanan kepada Allah, nikmatnya sholat subuh, nikmatnya sholat zuhur, nikmatnya sholat asar, nikmatnya memegang sunnah, nikmatnya ketaatan kepada Allah, nikmatnya memegang tauhid, nikmatnya memegang sunnah. Mati di atas ini surga di dunia. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang yang berat sekali bangun subuh, gak bisa sholat subuh, bahkan semua sholat. Tapi kalau suruh nonton bola Arsenal lawan Liverpool, bangun tuh jam 2, bergadang, disiapin semua hal-hal yang mendukung untuk hal tersebut. Apa yang mendorong dia berat untuk melakukan sholat? Hidayah. Bahkan waliyadzubillah, nah, sebagian atau ada orang dari kaum muslimin malah merasa sempit dengan sebagian syariatnya. Waliyadzubillah. Naam. Kemudian yang kedua, ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, thanian min asbabis sa'adati al-imanu biqada'illahi wa qadarih. Min asbabis sa'adati al-imanu biqada'illahi wa qadarih. Di antara sebab-sebab yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan kehidupan dunia, kehidupan kebahagiaan, adalah beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dengan sebab itu, barakallahu fikum, jiwanya akan tenang, hatinya akan lapang ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ditimpa musibah, dengan sebesar apapun musibahnya, barakallahu fikum, maka dia akan berridho, hatinya akan lapang, jiwanya akan lapang. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah dianalisa hal-hal yang dapat menggagalkan usahanya, dicari pencegahannya, dicari usaha untuk tidak ada hal yang dari beberapa sisi, dari seluruh sisi, dicegah supaya tidak terjadi sesuatu yang akan menggagalkan usahanya. Maksimal sudah. Dipanggil orang-orang yang ahli, musyawarah, analisa. Dipanggil konsultan untuk menganalisanya dari berbagai sisi. Sudah maksimal, qadarullah, terjadi sesuatu. Allah takdirkan terjadi sesuatu, misalnya gempa bumi, hancur berantakan misalnya usahanya, kebakaran. Namun ketika seseorang imannya kuat, dia beriman kepada takdir Allah, luar biasa, tidak goncang, tidak goyang, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, padahal kerugiannya sekian miliar, padahal salah satu dari modalnya hutang sama rekannya. Na'am ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena jiwanya tenang, jiwanya lapang dengan keimanan dia terhadap takdir Allah. Sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan hal ini terjadi, tidak mungkin akan meleset. pasti terjadi. Itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berbeda orang yang jauh dari keimanan kepada Allah, jauh dari keimanan kepada takdir yang baik dan takdir yang buluk. Hartanya melimpah, rumah mewah, mobil banyak, tiap bulan ratusan juta penghasilannya, motornya hilang, ngamuk 7 hari 7 malam, sumpah serapah, dan seterusnya. Ini ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang akan mengantarkan kebahagiaan seseorang adalah beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang akan mengantarkan kebahagiaan seseorang adalah wa min asbabil mujibati li sururi wa zawalil hammi wal ghammi fi izalati asbabil jalibatil humumi. Di antara sebab yang akan mengantarkan kebahagiaan seseorang, akan mengantarkan kepada kegembiraan, menghilangkan sebab-sebab kesedihan, kegundah gulanaan yang ada pada dirinya. Dihilangkan sudah. Sudah tidak usah dipikirkan kembali apa yang telah lalu, kerugian sudah. Kelalaian dia yang menyebabkan dia terkena musibah kecelakaan sudah dihilangkan. Iya ya, kenapa ketika naik motor sama istrinya dia enggak hati-hati, setiap beberapa saat misalnya, "Dek, tolong dilihat jilbabnya." Dipikirkan terus, qadarullah kecelakaan waliyadzubiyah, dia sama istrinya kecelakaan masuk rumah sakit. Sebabnya misalnya dia ngebut, lupa memperingatkan istrinya terkait dengan jilbabnya sehingga masuk rantai. Nyesel, kepikiran terus, diingat-ingat, sudah. Terjadi, sudah terjadi. Walaupun ada sisi kesalahan dia misalnya, sudah terjadi. Dihilangkan sebab ini. Atau yang lainnya. Iya ya, kenapa ketika aku memilih calon suami bagi anakku kok tidak selektif? Semua orang yang maju diterima atau membiarkan anakku pacaran sehingga terjadinya seperti ini. Ternyata suaminya waliyadzubillah penjahat, alak yang enggak baik, mukulin anaknya dan seterusnya, akhirnya cerai, akhirnya anaknya jadi janda dan seterusnya. Dipikirkan sudah. Yang terjadi sudah terjadi. Istighfar sama Allah, perbaiki dirinya, melihat yang ke depan. Di antara sebab kebahagiaan bisa diraih, dia menghilangkan sebab-sebab yang akan mendatangkan hati ini gundah, hati ini gundah gulana, hati ini sedih. Dihilangkan itu. Itu di antara sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan seseorang. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat, selain seseorang lemah keimannya terhadap takdir, sudah gitu dipikirkan terus, sudah gitu diikuti terus apa yang ada di pikirannya. Tidak jarang orang yang tertimpa musibah malah menempuh jalan pintas. Ada yang tertipu dengan modus isi pulsa sampai 1 miliar. Salah seorang profesor mati bunuh diri. Dosen atau profesor di sebuah universitas mati bunuh diri gara-gara tertipu 1 miliar bunuh diri. Profesor, doktor. Atau yang seperti itu banyak. Itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, karena dia ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah tidak beriman kepada takdir Allah atau kurang keimanannya. Di samping itu selalu mengikuti apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia gundah gulana sudah. Apa yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah, enggak usah dipikirkan kembali, tinggal lihat ke depan. Diperbaiki apa yang telah dilakukan, kalau itu kesalahan dia. Kalau itu tidak ada kesalahan dia, murni memang musibah, maka ridho terhadap takdir Allah. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, Selanjutnya sebab yang keempat, jadi sebab yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan seseorang adalah al-iktharu min zikrillah, fa innahu sirran ajiban fi insa fi ins finsirahi sadri wa na'imil qalbi. Sebab yang keempat adalah memperbanyak berzikir kepada Allah, dikarenakan berzikir kepada Allah mempunyai sebab yang sangat menakjubkan dalam melapangkan hati dan dalam apa hati ini merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang menginginkan kebahagiaan, tidak bisa tidak. Yang harus dia lakukan ketika dia menginginkan kebahagiaan yang hakiki adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, baca Al-Qur'annya, zikir pagi sorenya dan seterusnya. Berzikir kepada Allah, zikir dengan hatinya, zikir dengan lisannya, zikir dengan anggota badannya. Maka dengan ini jika dia lakukan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan pada dirinya. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang beriman, "wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Hati mereka akan tenteram dengan berzikir kepada Allah. "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenteram. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dengan berzikir kepada Allah akan didapatkan kenikmatan dalam hati kita. Kelapangan, kebahagiaan, kesenangan, ketenteraman, dan tentunya barakallahu fikum, kita mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang keempat yang akan mendatangkan kebahagiaan seseorang. Maka kita lihat ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak orang yang mencari kebahagiaan karena hakikat kebahagiaan dia sempit. Artinya mencari kebahagiaannya salah. Senang-senang, joget-joget. Setelah itu ya pusing lagi. Padahal bahkan itu akan justru membawakan gundah gulananya pada hati. Naik gunung, sekedar naik gunung atau yang lainnya, menyalurkan hobi, sekedar menyalurkan hobi dan yang lainnya tanpa berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian yang kelima, al-qana'atu birizqillah, yaitu qana'ah, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Ini pun sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan dia. Ketika dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, maka jiwanya akan lapang, bahagia dia. Antum bisa lihat, sampai ada orang yang berpikir, melihat salah satu ikhwan kita. Ikhwan kita ini kerjanya pagi, siang, pagi dari pagi dari jam 8 sampai zuhur ngajar. Anaknya 6, kerjanya dari pagi sampai zuhur ngajar. Setelah itu dia kerjanya serabutan. Kadang ngenek, kadang dia punya kolam ikan atau kadang yang lainnya lah. Kadang punya kolam ikan, panennya sebulan sekali, kadang ngenek dan yang lainnya, anaknya banyak. Seperti itu keadaannya. Istiqomah dan seterusnya. Heran yang punya, yang kerjanya masya Allah ada gaji tetap dan seterusnya, heran dengan kehidupan dia. Apa rahasianya? Rahasianya adalah al-qana'ah, merasa cukup. Ketika seseorang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka itu sebab kebahagiaan. Sebaliknya, walaupun ratusan juta tiap bulan hasilnya, apa penghasilannya, bahkan lebih dari itu, ketika dia tidak merasa cukup, ya itu berakhir waliyadzubillah, di dunia saja sudah dipenjara di akhir tuanya. Di dunia saja sudah dipenjara di akhir tuanya. Belum lagi nanti di akhirat. Padahal sudah punya mobil. Mobilnya bukan mobil yang murahan lagi. Rumahnya mewah, bukan hanya satu. Tapi apa? Di penjara, kasus korupsi dan seterusnya. Enggak kena. Sebaliknya subhanallah, anaknya 6 yang kita lihat dalam kasat mata, ini penghasilannya apa? Merasa qanaah, merasa cukup, maka hidupnya bahagia. Itu ayat ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Qad aflaha man aslama, kata Rasulullah. Sungguh telah beruntung bagi orang yang telah masuk Islam. Wa riziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup. Wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan Allah memberikan qana'ah pada dirinya dengan apa yang Allah berikan. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Ketika Allah berikan rezeki berupa sikap qana'ah, merasa cukup, bahagia dirinya. Jiwanya tenang, tenteram. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam dan yang terakhir pada kesempatan ini, an ya'lamal mu'minu ala yaqini anna sa'adatal haqiqiyata fil akhirati wa anna dunya darul masa'ibi. Pengetahuan seorang mukmin dengan sebenar-benar pengetahuan. Pengetahuan seorang beriman dengan sebenar-benar pengetahuan bahwasannya kebahagiaan, ketentraman, kebahagiaan, ketentraman yang sesungguhnya fil akhirah adalah di akhirat. Wa anna dunya darul masa'ib, adapun dunia adalah tempatnya berbagai macam ujian dan cobaan. Antum tidak pengen sedih di dunia ini? Jangan harap. Walaupun hartanya melimpah, istrinya 4, mobilnya 4, rumahnya 4, penghasilnya tiap bulan 400 juta atau 500 juta, istri pertama 100 juta, sampai istri keempat 100 juta, 1 juta, antum masih pegang 100 juta. Mobilnya banyak, kerjanya tinggal duduk di rumah. Barakallahu fikum, pasti musibah, sakit, gundah gulana, banyak pikiran dan seterusnya. Tempatnya musibah. Orang yang beriman benar-benar mengetahui kebahagiaan hakiki nanti di akhirat. Kalau dia tidak pengen sedih, kalau dia tidak pengen gundah gulana, kalau dia tidak pengen pernah merasakan sakit, kalau dia tidak pengen pernah merasakan musibah, kalau dia pengen senang selalu, kalau dia tidak pengen pernah merasakan masalah, bukan dunia tempatnya, di akhirat. Pengetahuan ini menyebabkan hatinya lapang, jiwanya tenang, dan dia siap. Ketika mendapat musibah, memang tempatnya musibah. Ketika dapat kesedihan, memang tempatnya kesedihan. Ketika tinggal mati oleh orang yang dia cintai, memang seperti ini dunia. Ketika pusing di rumah, memang seperti ini dunia. Ketika mengalami kerugian, memang seperti ini dunia. Ketika mendapat musibah yang tidak diduga-duga, memang seperti ini dunia. Kesadaran ini menyebabkan dia lapang, siap mental dan jiwanya. Dia mengetahui bahwa nanti di akhirat kebahagiaan hakiki. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Memang penjaranya orang beriman. Terakhir, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya, ma tayartahul mu'mini. Wahai Imam Ahmad, kapan seorang beriman itu bisa istirahat? Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kapan orang yang beriman itu bisa istirahat? Capek, lelah, letih. Dapat musibah ini, besok masalah ini, besok kesulitan ini, pusing di rumah, keluar rumah lebih pusing. Di kantor juga tambah pusing, capek. Dari masalah satu ke masalah berikutnya, dari musibah satu, dari musibah itu. Kapan seorang beriman itu bisa istirahat? Ditanyakan pertanyaan ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Qala awwalu ma yada'u qadama fil jannah, ketika pertama kali kakinya diletakkan di surga. Ketika masuk surga, itulah orang beriman akan istirahat. Wallahu ta'ala alam suhab, barakallahu fikum, semoga bermanfaat buat anak pribadi dan antum semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syahadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.